tidak mungkin meraih pinta. Kau tidak akan bisa memeluk bulan. Sanggar Cerita dan Sanggar Prativi mempersembahkan Mahkota Mayangkara. Cerita ini lanjutan dari Tutur Tinular. Kisah berlangsung pada zaman pemerintahan Prabu Jayanegara atau Kala Gemet, Raja Majapahit yang kedua. Lagi Raja Majapahit, akulah raja, akulah yang berkuasa. Ayo, obrak abrik desa Ganding, tangkap Jayanegara, tangkap Jayanegara. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara J. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-13 dengan judul Dinding-dinding Hati yang Membaja. Dalam seri ke-373 ini, didukung oleh para pemain, Rusli sebagai Rasmi, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, Idris Apandi sebagai Ramapati, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Tiba-tiba Rasmi mengeluarkan sebilah pisau. Mata pisau yang tajam berkilat-kilat memantulkan cahaya matahari. Rasmi tersenyum sambil menimang-nimang pisau. Sementara itu, Rakuti hanya mengawasi dari pintu ruang tahanan. Tidak, Ayu Wandira. Aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya ingin bermain-main dengan ujung pisau ini. Bagaimana kalau tiba-tiba ujung pisau ini menyobek kulit pipimu yang halus dan lembut itu? Huh? Kau gila, Rasemi. Kau lebih jahat dibanding Rawedeng. Aku memang bisa menjadi orang yang sangat jahat, Ayu Wandira. Kecuali kau ingin melihatku menjadi orang baik. Bagaimana? Coba pikir sekali lagi, pikir. Hanya dengan mengatakan di mana tempat persembunyian Cakradara dan Kuda Merta, maka urusanmu yang rumit ini akan segera selesai. Dan selanjutnya kau bebas dan kau boleh pergi sesuka hatimu. Kau tidak akan bisa memaksaku, sekalipun dengan cara yang paling keji. Kau tidak akan bisa meruntuhkan dinding-dinding hatiku. Begitu. Oh, mari kita lihat saja. Kau jaga di situ, Rakuti. Kau jaga sambil melihat tontonan yang mengerikan ini. Dan kau, Ayu Wandira. Kalau kau merasa takut, kau merasa gentar, kau boleh menutup matamu. Tutup matamu dan ucapkan selamat tinggal pada Ayuwandira yang cantik jelita ini. Dan mulai besok, kau akan hidup sebagai gadis yang lain. Gadis yang berwajah buruk seperti Gandarwa. Rasemi melangkah setindak sambil menyorongkan pisau ke wajah Ayuwandira. Ayuwandira menggeser duduknya, berusaha menghindari ujung pisau. Mengapa kau menghindar? Mengapa? Kupikir kau benar-benar seorang gadis pemberani. Kau gila, Rasemi. Aku bahkan bisa menjadi orang yang paling jahat. Kecuali kau mau memberikan keterangan yang berharga tentang Cakradara dan Kuda Merta. Kau tidak akan memperoleh keterangan apa-apa. Oh, kalau begitu ujung pisau inilah yang akan segera bicara. Rakuti, pegang gadis ini. Jangan. Jangan. Lepaskan aku. Pegang erat-erat, Rakuti. Lepaskan. Jangan sampai terlepas. Kau tidak akan dilepaskan sebelum pisau ini selesai bekerja. Awas, Rakuti. Hati-hati. Jangan sampai dia terlepas. Baik. Baiklah, Rasemi. Aku tidak perlu diringkus seperti ini. Baiklah. Aku akan menurut. Rasemi memberikan isyarat dan Rakuti melepaskan cengkeramannya di pundak Ayuwandira. Gadis itu kemudian membenarkan letak duduknya. Dia bersila dan kedua belah matanya terpejam rapat. Setetes air mata jatuh membasahi pipinya yang lembut. Baiklah, Rakuti. Kalau kau ingin menyiksa aku, silakan. Aku tidak akan melawan. Kau boleh berbuat apa saja kepadaku. Aku tidak akan berontak lagi. Kau bersungguh-sungguh, Ayuwandira. Iya. Oh. Aku bersungguh-sungguh. Kalau kau ingin merusak wajahku, silakan. Aku sudah siap, Rasemi. Biarlah aku kehilangan kecantikanku. Biarlah dunia ini berpaling dari wajahku yang buruk. Biarlah aku jadi gandarwa. Tapi satu hal aku akan terus mempertahankannya. Keyakinan. Siapapun juga tidak akan kuizinkan menggoyahkan keyakinan. Kepercayaanku. Kau sendiri yang memutuskannya, Ayuwandira. Kau sendiri yang memilih. Jangan salahkan aku. Dan jangan salahkan pisau ini. Aku tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Aku sudah menjadi orang tahanan. Dan aku akan menerima segala akibatnya. Ayo, Rasemi. Kau boleh mulai sekarang. Kau akan menyesal, Ayuwandira. Ayuwandira tetap duduk dengan tenang. Sementara kedua belah matanya masih terpejam. Perlahan-lahan, Rasemi membawa pisaunya ke wajah gadis itu. Ayuwandira menggigit bibirnya. Ujung pisau terasa dingin. Dia benar-benar sudah pasrah. Dewata Agung. Allah yang menciptakan segala yang hidup di muka bumi. Kaulah yang memberiku segumpal nafas. Kaulah yang menanam rambut di kepalaku. Kaulah yang menanam biji-biji mataku. Kaulah yang menanam gigiku. Dan kaulah yang memasang lengan kanan kiriku. Kau juga yang memasang kakiku, sehingga aku bisa berjalan ke sana kemari. Kaulah yang memberiku lidah untuk bicara. Dan kaulah yang memberiku wajah cantik. Jika sekarang ini kau ingin mengambilnya dariku, silakan. Aku rela melepaskannya. Dan aku percaya kau mempunyai maksud yang baik di balik peristiwa-peristiwa ini. Ayu Wandira terus membaca doa di dalam hati. Dia membaca doa sambil menunggu apa yang akan terjadi. Hatinya menjadi sangat tenang. Dan perlahan-lahan, kedua belah matanya terbuka. Dia melihat Rasemi sudah berdiri menjauh. Rasemi nampak sangat kecewa. Bagus. Bagus sekali, Ayu Wandira. Kau memang seorang gadis pemberani. Tapi barangkali kau harus mengorbankan segala-galanya untuk keberanianmu itu. Ayo, Rakuti. Dia memang seorang gadis pemberani, Gusti. Jadi dia belum memberikan keterangan apa-apa? Harap Gusti Ramapati bersabar. Hamba masih belum kehilangan akal. Kau boleh terus mencobanya. Terima kasih, Gusti. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Dan hamba tidak akan menyia-nyiakannya. Hamba yakin bisa membuat gadis itu bicara terus terang, Gusti. Aku menunggu kau membuktikan kata-katamu, Rasemi. Malam harinya, Rasemi kembali menemui Ayu Wandira. Kali ini dia ditemani sekitar 20 orang prajurit. Mereka berjaga-jaga di depan pintu ruang tahanan. Rasemi memberikan isyarat agar pintu ruang tahanan dibuka. Dan seorang prajurit maju ke depan. Selamat malam, Ayu Wandira. Kau belum tidur? Mengapa kau datang kemari lagi, Rasemi? Oh, jangan salah duga, Ayu. Aku datang kemari bukan untuk mengorek keteranganmu lagi. Aku menyerah. Kau memang hebat. Kau mempunyai hati yang keras, bagaikan dinding-dinding baja. Aku sudah berusaha, tapi ternyata aku gagal. Ya, baiklah. Aku kagum padamu. Ya, kagum sekali, Ayu Wandira. Baru pertama kali inilah aku melihat seorang gadis begitu tegar, begitu berani menghadapi peristiwa yang paling buruk dalam hidupnya. Rasemi diam sesaat. Dia menoleh ke arah Rakuti yang berdiri di tengah-tengah pintu ruang tahanan. Rakuti mengangguk. Rasemi melangkah setindak. Sementara Ayu Wandira duduk meringkuk di lantai tahanan yang dingin dan lembab. Ayu, aku sudah melaporkan perkaramu pada Gusti Ramapati. Beliau sangat kecewa. Beliau sangat murka. Dan kau tahu apa artinya jika seorang pembesar seperti Gusti Ramapati sedang murka. Aku sudah berusaha mencegah agar jangan sampai hal ini terjadi. Tapi, ya, Apa boleh buat? Apa boleh buat, Ayuandira? Aku tidak bisa menyelamatkan nyawamu. Malam ini juga kau akan berhadapan dengan para Algodra. Dira tersentak. Jantungnya seperti berhenti berdetak. Wajahnya menjadi pucat pasi. Diam-diam Rasemi tersenyum dalam hati. Sayang sekali, Ayuandira. Sayang sekali mengapa akhirnya kau harus mengalami nasib seburuk ini. Jadi... Jadi akhirnya... Aku akan mati. Kau tidak perlu cemas. Para Algojo itu sudah biasa menjalankan tugasnya dengan baik, Ayuandira. Kau tidak akan merasakan sakit terlalu lama. Begitu mata pedang Algojo menebas lehermu, dan pada saat itulah jiwamu sudah tidak bersatu lagi dengan ragamu, kau akan segera bebas. Ya, kau akan segera bebas, Ayuandira. Kau akan segera terbang melambung tinggi, menembus langit dan cakrawala. Aku ikut prihatin. Aku ikut prihatin, Ayuandira. Aku ikut bersedih hati melihat nasibmu yang berakhir dengan sangat mengenaskan. Kalau misalnya saja aku mempunyai kedudukan dan pangkat seperti Gusti Ramapati, oh, aku akan berusaha untuk tidak mengambil keputusan seperti ini. Kau pasti akan kuajak bicara panjang lebar. Kau pasti masih akan memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahanmu. Tapi, ya, ya, aku hanya seorang penggawa kerajaan berpangkat rendah. Semua tergantung Gusti Ramapati. Dan Gusti Ramapati sudah memutuskannya. Dan apa yang sudah diputuskan oleh beliau, siapa dapat merubahnya? Ayuandira, apa kau ingin menyampaikan pesan sebelum kami membawa menemui Algojo? Tidak, Rasemi. Aku tidak mempunyai sesuatu untuk dikatakan. Aku tidak mempunyai pesan apa-apa. Oh, barangkali kau mempunyai orang tua. Tidak. Lebih baik aku tidak meninggalkan pesan apa-apa. Atau barangkali kau mempunyai sanak saudara di kota Raja Majapahit ini. Dengan senang hati aku akan menyampaikannya. Kalau memang kau ingin meninggalkan pesan untuk mereka. Tidak. Aku tidak mempunyai sanak saudara. Ayuandira, kau membutuhkan doa-doa khusus untuk mendampingimu sebelum Algojo menjalankan tugasnya. Aku akan berdoa sendiri dalam hati. Kau boleh minta sesuatu sebelum kami membawamu pergi, Ayuandira. Mungkin kau ingin merasakan makanan yang paling lezat, yang paling kau sukai selama ini. Atau kau barangkali ingin minum sesuatu. Atau barangkali kau ingin membersihkan tubuhmu dengan merapikan rambut. Tidak, Semi. Oh. Aku tidak ingin apa-apa lagi. Hanya ingin... Apa? Apa? Entah mengapa. Aku hanya ingin bertemu dengan almarhum ibuku. Baiklah. Kami sangat menghargai ketabahan dan keberanianmu, Ayuandira. Ternyata kau seorang pendekar wanita yang sangat langka. Sekalipun kau mengecewakan kami, tapi kami sangat menaruh hormat padamu. Kau bisa berjalan sendiri? Apakah kau Aku masih bisa menunda hukuman itu sesaat, tapi tidak bisa terlalu lama, Yuwandira. Baiklah. Terima kasih, Rasemi. Aku hanya ingin menenangkan hatiku sebentar saja. Biarkan aku sendiri di ruangan ini. Rasemi melambaikan tangannya. Kemudian dia melangkah meninggalkan ruangan bersama Rakuti. Mereka pergi menyingkir agak jauh. Sementara Ayuwandira duduk bersila di tengah-tengah ruangan. Air matanya bercucuran. Tubuhnya menggigil seperti orang kedinginan. Tiba-tiba dia merasa dicekam ketakutan yang sangat dahsyat. Benarkah? Malam ini adalah malamku yang terakhir. Aku sama sekali tidak pernah menduga. Benarkah aku akan mati malam ini? Aku takut. Aku takut sekali. Aku seperti sedang berdiri di tepi jurang yang sangat dalam dan gelap. Ibu, di mana kau sekarang ini, Ibu? Lihatlah kau masih. Anakmu Ayuwandira malam ini harus menjalani hukuman mati. Temanilah aku, Ibu. Dampingilah aku supaya aku tidak merasa takut lagi. Oh, dewata aku. Berilah aku kekuatan hati. Berilah aku sedikit saja keberanian untuk menghadapi akhir hidupku. Jangan tinggalkan aku sendirian di mata aku. Perlihatkan cahayamu yang kilang gemilang. Perdengarkan suaramu yang merdu, agar rasa takutku ini hilang dan sirna disapu angin. Kau sudah siap, Ayuwandira? Bagaimana? Iya. Kau boleh membawaku pergi sekarang. Kau bisa berjalan sendiri? Ya, aku bisa berjalan sendiri. Tapi kukira aku tidak bisa berjalan terlalu cepat. Di mana aku akan menjalani hukuman itu, Rasemi? Di suatu tempat yang kau tidak perlu tahu. Baiklah. Kalau memang semua harus berakhir sampai di sini, aku akan menerimanya dengan lapang hati. Ayo, Rasemi. Ayo kita pergi. Apakah tangan-tanganmu perlu diikat? Kau tidak usah khawatir. Aku tidak akan melarikan diri. Musik. Mereka terus berjalan, sementara cahaya bulan menyiram puncak-puncak bangunan istana. Rasemi dan Rakuti tidak berkata sepatah kata pun selama mendampingi Ayuwandira. Sedangkan Ayuwandira sendiri merasa sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Dia menurut saja dibawa berjalan menemui Algojo yang akan menamatkan riwayatnya. Keringat dingin membasahi dahinya, lututnya gemetar. Tapi Ayuwandira memberanikan diri untuk terus berjalan. Dewata aku, kalau memang aku harus mati malam ini, kalau memang engkau menghendakinya, aku tidak akan menolak. Tapi jangan tinggalkan aku sendirian. Aku merasa takut. Bimbinglah tanganku. Temanilah aku di akhir hayatku ini. Oh, dewata agung yang menguasai hidup dan kehidupan. Hanya kepadamu aku berserah diri. Tiba-tiba Ayuwandira menggigil seperti orang kedinginan. Keringat dingin mengucur deras membasahi tubuhnya. Tenaganya seolah-olah hilang bersama angin yang bertiup menerpa dinding-dinding lorong. Ayu, kau tidak apa-apa? Tidak. Aku tidak apa-apa. Barangkali kau ingin mengatakan sesuatu. Atau barangkali kau ingin merubah pendirianmu? Tidak, Rasemi. Oh. Aku tidak ingin mengatakan apa-apa. Sebab tidak akan ada gunanya. Kalau kau bermaksud merubah pendirianmu, aku yakin, Ayu, belum terlambat. Aku akan segera menghadap Gusti Ramapati. Tidak. Ayo kita jalan lagi. Aku sudah siap menghadapi pedang Alkucu. Rasemi menoleh ke arah Rakuti. Mereka berpandangan sesaat lamanya. Rasemi memberi isyarat, dan mereka pun kembali melangkah menuju ujung. Rasemi memapah Ayuwandira, memasuki ruangan yang dinding-dindingnya terbuat dari balok kayu. Di tengah-tengah ruangan ada sebuah lempengan batu mirip meja. Sementara itu, nampak dua orang Algojo yang berpadan tegap dan kekar, siap menjalankan tugasnya. Mereka segera menghampiri Rasemi. Kami sudah sejak tadi menunggu Tuan Rasemi. Kami kira hukuman itu tidak jadi dilaksanakan malam ini. Kami terlambat datang. Kami harus memberi kesempatan padanya untuk menenangkan hati. Sekarang bagaimana? Apa kalian sudah siap? Kami siap, Tuan Rasemi. Baiklah. Kalian tunggu sebentar. Tapi jangan pergi kemana-mana. Kalian tetap di ruangan ini. Baik, Tuan Rasemi. Kau lihat, Ayuwandira. Sudah ratusan, bahkan mungkin ribuan orang kehilangan nyawanya di ruangan ini. Ruangan ini memang khusus disediakan untuk menghukum mati para penjahat negara ataupun narapidana berat. Ayuwandira, aku menyesal sekali. Ya, seharusnya kau tidak perlu menemui ajalmu dengan cara seperti ini. Kau masih muda, masa depanmu masih terbentang luas. Kau dengar kata-kataku? Iya, aku dengar, Rasemi. Nah, jika seseorang menghadapi pelaksanaan hukuman mati, tangan dan kakinya akan diikat, kemudian tubuhnya akan dibaringkan di atas lempengan batu itu. Tuh, lihat, lihatlah. Lihat batu pipih yang bentuknya menyerupai meja yang terletak di tengah-tengah ruangan itu. Lihat, di sanalah para narapidana pati menjemput ajalnya. Setelah tubuhnya terlentang, Algojo itu akan menutup matanya dengan selembar kain hitam. Dan selanjutnya, kau bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Algojo yang satunya lagi akan mengangkat pedang, dan narapidana yang malang itu tidak akan mempunyai kepala lagi. Darah akan membasahi ruangan tahanan, dan nyawa seorang manusia telah hilang. Sudahlah, Rasemi. Aku tidak mau menunggu lebih lama. Jangan bicara apa-apa lagi. Aku sudah siap menghadapi ajalku. Ayuwandira, Nekat sekali kau ini. Bodoh sekali. Kau akan kehilangan nyawamu hanya karena tidak mau mengucapkan sebuah kalimat. Kalimat, dengar itu. Bukankah ini kebodohan yang sangat memalukan? Coba, coba pikir. Pikir baik-baik, Ayuwandira. Kau tinggal mengatakan di mana tempat persembunyian Cakradara dan Kuda Merta. Dan setelah itu kau tidak perlu berhadapan dengan pedang Algojo. Kau akan segera bebas. Kau bisa pergi sesuka hatimu. Rasemi, aku tidak akan merubah pendirianku. Aku tidak akan merubah apa yang telah menjadi keyakinanku. Oh, iya, baiklah. Sekarang aku benar-benar sudah putus asa. Ternyata aku telah gagal menolongmu. Baiklah. Rasemi melambaikan tangannya. Seorang Algojo melangkah menghampiri Ayuwandira. Dia lalu mengeluarkan seutas tambang. Tangan Ayuwandira diikat. Demikian pula kakinya. Selanjutnya Algojo itu mempopong tubuh Ayuwandira dan memparingkannya di atas lempengan batu. Ayuwandira benar-benar sudah pasrah. Algojo masih berdiri di dekat lempengan batu. Ayuwandira sekilas melihat wajah laki-laki itu. Wajah yang dingin. Dingin dan membeku, seperti tidak mempunyai perasaan lagi. Matanya berkilat-kilat memancarkan kekejaman yang sudah seringkali dilakukannya, tapi tak pernah mengusik hatinya. Cepat, Algojo. Tutup matanya. Kita sudah terlalu lama menunggu. Aku harus segera melaporkan hasilnya pada Gusti Ramapati malam ini juga. Baik, Tuan Rasemi. Algojo menutup mata Ayuwandira dengan selembar kain hitam. Sekarang Ayuwandira tidak bisa melihat apa-apa lagi kecuali warna hitam. Tapi telinganya dapat menangkap langkah-langkah menghampirinya. Langkah-langkah sang Dewa Maut yang sebentar lagi akan merenggut nyawanya. Ayuwandira menggigit bibirnya. Kembali air matanya meleleh. Dia terus berdoa di dalam hati. Sementara ruangan menjadi sunyi senyap. Maaf, Tuan Rasemi. Jangan berdiri di situ. Nanti pakaian Tuan kotor oleh darah. Baik, Algojo. Ayo, Rakuti. Ayo, prajurit. Kita berdiri menjauh. Algojo menarik pedang dari waranggannya. Mata pedang itu berkilat-kilat. Tapi Ayuwandira tidak dapat melihatnya dengan jelas. Sesaat lamanya, Algojo masih berdiri tegak sambil menghunus pedang. Rasemi menyentuh pundak Rakuti. Luar biasa, Rakuti. Dia memang benar-benar seorang pemberani. Kau gagal lagi, Rasemi. Aku yakin dia merasa takut, Rakuti. Aku melihat keringat dingin membasahi tubuhnya. Wajahnya pucat pasi. Tapi, ya, luar biasa. Dia mampu menahan rasa takutnya itu. Jangan-jangan, memang dia tidak tahu tempat persembunyian Cakradara dan Kuda Merta. Oh, aku tidak percaya, Rakuti. Dia pasti tahu, pasti. Kalau begitu, dia berani mengorbankan nyawanya untuk melindungi Cakradara dan Kuda Merta. Oh, hebat sekali. Tapi, coba kita lihat permainan ini selanjutnya. Algojo! Apalagi yang kau tunggu, Tiba-tiba Algojo tersentak. Dan saat berikutnya, dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi ke udara. Mata pedang itu berkerelep ketika tangan-tangan Algojo menebas leher Ayuwandira. Yeah! Pedang Algojo mendesing, tapi pada saat mata pedang hampir saja memenggal leher Ayuandira, Algojo Kerajaan Majapahit itu menekuk tangannya. Mata pedang membabat lantai ruangan yang terbuat dari balok-balok kayu, dan senjata pembunuh itu menancap kuat di sana. Rasemi dan Rakuti bergegas melangkah menghampiri Ayuandira. Tangannya secepat kilat menyambar kain penutup wajah gadis itu. Kau hebat sekali. Luar biasa. Belum pernah aku melihat tontonan sedahsyat ini. Ayuandira membuka matanya perlahan-lahan. Dia menjadi heran. Dia mengira dia sudah mati di tangan Algojo. Tapi aneh sekali. Dia sama sekali tidak merasakan sakit. Dan dia belum percaya dengan apa yang dirasakannya. Rasemi, apa artinya semua ini? Kali ini kau menang, Ayuandira. Tapi ketahuilah, aku belum akan menyerah. Aku tidak tahu apa yang kau maksudkan. Ingat, Ayuandira, permainanku belum selesai. Tunggu, tunggu permainan berikutnya. Kalau sampai aku gagal lagi, baru aku mengakui keberanianmu sebagai seorang pendekar sejati. Prajurit, bawa dia kembali ke ruang tahanan. Beberapa orang prajurit melompat menghampiri lempengan batu. Mereka segera melepaskan tali pengikat Ayuandira. Dan mereka membawa Ayuandira meninggalkan ruangan. Sementara Rasemi dan Rakuti masih berdiri termangu di dekat lempengan batu. Dua orang Algojo itu menghampirinya. Ada apa, Tuan Rasemi? Apa kami telah melakukan kesalahan? Tidak. Kalian tidak salah apa-apa. Kalian telah menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan rencana. Kau hampir saja benar-benar memenggal kepalanya, Algojo. Hamba sudah memperhitungkannya, Tuan Rakuti. Tapi memang biasanya begitu. Biasanya kepala orang yang terbaring di sini segera menggelinding ke lantai ruangan. Tubuhnya mengejat-ngejat sebentar. Dan setelah dia benar-benar mati, kami berdua lalu membersihkan darah yang mengotori ruangan ini. Tapi malam ini, kami mempunyai pengalaman yang lain. Kami memang tidak bermaksud membunuh gadis itu. Kami hanya ingin menakut-nakutinya saja. Tapi sepertinya gadis itu tabah sekali. Biasanya mereka berteriak-teriak pada saat tangan dan kakinya diikat. Para penjahat besar pun, yang konon kabarnya mempunyai ilmu kesaktian, yang terkenal gagah berani, biasanya hatinya menjadi ciut begitu memasuki ruangan ini. Tapi gadis itu memang hebat, luar biasa. Dia masih tetap tenang sekalipun nyawanya terancam. Sudah, Algojo. Kau tidak perlu ngomong panjang lebar. Ayo, Rakuti. Ayo kita menghadap Gusti Ramapati sekarang juga. Ayuandira kembali meringkuk di ruang tahanan. Prajurit-prajurit mengunci pintu ruang tahanan, lalu pergi. Ayuandira meraba lehernya berkali-kali sambil mendesah. Oh, benarkah aku masih hidup? Oh, ternyata aku belum mati. Leherku masih utuh. Tidak sedikit pun tubuhku terluka. Oh, aku tahu. Rupanya Rasemi hanya bermaksud menakut-nakuti aku. Licik sekali orang itu. Banyak sekali akalnya. Oh, orang seperti Rasemi itu sangat berbahaya. Aku harus berhati-hati menghadapinya. Bagaimanapun juga, aku tidak akan mengatakan sepatah kata pun tentang Tuan Cakradara dan Kuda Merta. Aku tidak akan mengkhianati lereng Gunung Lejar. Sementara itu, Rasemi dan Rakuti sudah menghadap Sang Ramapati. Mereka bercakap-cakap di ruangan pendopo. Rasemi baru saja melaporkan perihal Ayuwandira dan rencananya yang gagal. Dia memang seorang gadis yang luar biasa, Gusti. Sekalipun dia dicekam ketakutan, tapi dia tetap mampu bertahan. Terus terang, rencana hamba ini gagal, Gusti. Tapi hamba masih mempunyai akal yang lain. Hamba masih belum menyerah. Hamba yakin, kali ini Ayuwandira akan merubah pendiriannya. Hatinya pasti goyah dan jiwanya pasti runtuh, Gusti. Aku jadi penasaran. Aku mau tahu seperti apa orangnya. Gusti Ramapati bisa menanyakannya kepada Rakuti, ataupun prajurit-prajurit Majapahit, atau pada Algojo. Sebenarnya, Ayuwandira sudah hampir menyerah. Tapi entah, Gusti, hamba sendiri tidak tahu apa yang membuatnya begitu tegar. Apa yang membuat gadis itu tetap tabah sekalipun nyawanya terancam. Aku ingin bertemu dengan Ayuwandira sekarang juga. Pembesar kerajaan itu berjalan mondar-mandir sejenak. Sekarang antarkan aku menemui Ayuwandira. Aku akan bicara langsung pada gadis itu. Kalau begitu baiklah. Mari Gusti, mari kami antarkan ke ruang tahanan. Sang Ramapati melangkah memasuki ruangan tahanan. Sementara itu Rasemi dan Rakuti menunggu di tempat yang agak jauh. Sang Ramapati melihat Ayuwandira meringkuk di sudut ruangan yang remang-remang. Ayuwandira, coba kau kesini, duduk di sini. Aku mau bicara dari hati ke hati denganmu. Apa kau juga mau membujuk aku seperti yang telah dilakukan Rawedeng dan Rasemi? Tidak, anak manis. Sekarang caranya bukan bujuk membujuk. Lupakan soal itu. Kau tahu sedang bicara dengan siapa sekarang ini? Usiamu sudah cukup tua. Pakaianmu bagus. Kau pastilah seorang pembesar kerajaan. Kalau ada orang menyebut-nyebut Sang Ramapati atau dia Halayuda, akulah orangnya. Jadi sekarang ini saya sedang berhadapan dengan Gusti Ramapati. Iya. Dan kau tidak perlu takut. Aku tidak bermaksud apa-apa. Begini Ayuwandira, Rawedeng, Rasemi, Rakuti dan anak-anak angkatku sudah menceritakan semuanya mengenai dirimu. Mereka mengatakan bahwa kau seorang pendekar wanita yang gagah berani. Benarkah demikian? Saya sama sekali tidak merasakan sebagai seorang yang gagah berani. Mungkin itu pendapat mereka. Baiklah. Aku kagum padamu, Ayuwandira. Kau benar-benar seorang gadis luar biasa. Sekarang aku ingin menawarkan sesuatu, dan tawaran ini bisa menjadi kesempatan emas bagimu. Tawaran apa, Gusti Ramapati? Bagaimana kalau kau bekerja padaku, Ayuwandira? Aku sangat membutuhkan tenaga orang sepertimu. Aku membutuhkan seorang pemberani seperti Ayuwandira, di samping juga seorang pendekar berbakat. Kalau kau mau bekerja padaku, aku akan memberimu imbalan yang besar. Aku akan mengangkatmu menjadi anak, dan kau bisa menjadi seorang penggawa kerajaan Majapahit. Aku akan memberimu kedudukan dan pangkat yang tinggi. Maaf, Gusti Ramapati. Saya tidak berminat bekerja di istana. Tunggu dulu. Jangan buru-buru memutuskannya. Coba dengar. Kedudukan, pangkat, dan imbalan yang besar. Semua orang menginginkan barang-barang seperti yang disebutkan itu tadi. Semua orang ingin kedudukan, ingin pangkat, dan ingin memperoleh uang banyak. Semua barang itu tadi sekalipun tidak nampak, tapi orang-orang memburunya, bahkan kalau perlu mempertaruhkan nyawa. Dan kau, Ayuwandira, kau tidak perlu mempertaruhkan apa-apa, karena aku percaya penuh padamu. Dan kesempatan emas ini hanya kuberikan kepada Ayuwandira, tidak pada semua orang. Hanya untuk Ayuwandira. Maaf, Gusti Ramapati. Loh. Saya tidak biasa bekerja terikat. Saya ini gadis liar. Saya biasa hidup bebas dan merdeka. Sejak kecil, saya ikut Nini Ragarunting, seorang pendekar wanita yang hidupnya selalu berpindah tempat. Dan kami mengembara ke sana kemari untuk memperoleh pengalaman-pengalaman yang berharga. Itu dulu, Ayuwandira. Dulu ketika kau masih bergantung kepada pendekar wanita itu. Tapi kau kan tidak selamanya ingin bergantung kepada orang lain. Suatu saat kau harus memperoleh tempat yang pasti. Suatu saat kau harus memperoleh kepastian di mana kau akan berpijak. Jika kau mempunyai pangkat serta kedudukan, jika kau mempunyai imbalan yang besar selama menjalankan tugas, apalagi yang kau inginkan? Semua sudah tersedia. Kau bisa hidup mewah dan bersenang-senang. Kau bisa hidup bahagia. Bagaimana? Kau terima tawaranku ini? Tidak, Gusti Ramapati. Saya tidak bisa menerimanya. Saya lebih bahagia hidup bebas dan merdeka. Itulah dunia saya. Hidup bebas dan merdeka. Apa itu artinya? Mengapa kau tidak menginginkan hal-hal lain yang lebih berharga, yang lebih berguna untuk masa depanmu? Kau tidak bisa meneruskan cara hidup seperti ini, Ayuwandira. Suatu saat seseorang harus berhenti bertualang. Memang menyenangkan hidup mengembara, tapi hidup mengembara tidak bisa dijadikan pegangan selama-lamanya. Suatu saat dia harus berhenti di suatu tempat, bekerja, mempunyai suami dan anak-anak, hidup tenang bersama keluarganya. Saya tidak pernah memikirkan hal-hal seperti itu. Rasanya sangat asing di telinga saya. Apa itu artinya kedudukan, pangkat, dan imbalan? Saya bisa hidup tenang tanpa semua itu. Jadi kau tolak tawaranku? Saya terpaksa menolaknya. Karena saya anggap tawaran itu tidak sesuai untuk jiwa saya. Ya, mungkin kau membutuhkan waktu untuk berpikir barang semalam atau dua malam. Gusti Ramapati tidak perlu mengharapkan terlalu banyak dari saya. Saya tidak membutuhkan berpikir. Jika sekarang saya menolak tawaran itu, sampai kapanpun saya akan tetap menolaknya. Bagus, Bagus kalau begitu. Kau memang seorang gadis pemberani, tapi juga bodoh. Bodoh dan celaka. Sang Ramapati nampak sangat kecewa dan kesal. Sambil bersungut-sungut, dia menyuruh seorang prajurit Majapahit kembali menutup pintu ruang tahanan. Kau benar, Rasmi. Gadis itu memang pemberani. Tapi sepertinya dia juga tidak bisa berpikir dengan sehat. Dia menolak tawaranku dan tetap menginginkan hidup bebas di luar. Oh, kalau Gusti Ramapati benar-benar ingin mengangkat Ayuwandira sebagai anak, hamba khawatir dia suatu saat membuat kesulitan, Gusti. Semula aku memang berniat begitu, tapi sekarang tidak lagi. Setelah aku bicara bersamanya panjang lebar, aku lalu dapat mengambil kesimpulan bahwa gadis seperti Ayuwandira tidak perlu dipertahankan. Kalau memang kita gagal mengorek keterangan dari mulutnya, sebaiknya dia segera dibunuh saja. Hamba masih ingin mencobanya, Gusti Ramapati. Ah, mencoba apa lagi? Kau tidak perlu mengurusi orang yang tidak beres otaknya. Ayuwandira itu orang gila. Dia telah menolak tawaranku yang empuk dan ingin hidup bebas di luar seperti seorang gelandangan. Bukankah jalan pikirannya tidak masuk akal? Ampun, ha? Gusti Ramapati. Ya. Kalau sekiranya Gusti berkenan, hamba masih mempunyai satu cara yang sangat ampuh. Hamba yakin dapat menundukkan Ayuwandira. Pada dasarnya, cara hamba ini sama. Hamba akan membuatnya dicekam rasa ketakutan. Ketakutan yang sangat dahsyat yang tidak mungkin ditahan lagi. Jika keadaannya sudah sangat parah, akhirnya dia pasti akan mengaku. Aku tidak begitu yakin, Rasmi. Setelah bicara langsung dengan Ayuwandira, aku segera tahu bahwa usaha apapun juga tidak akan ada hasilnya. Ampun, Gusti Ramapati. Kalau Gusti Ramapati berkenan, hamba masih ingin mencobanya lagi. Berilah hamba kesempatan untuk yang terakhir kalinya, Gusti. Kalau memang hamba gagal, baiklah, hamba menyerah. Memang barangkali kita tidak perlu membiarkan Ayuwandira hidup lebih lama, Gusti. Lebih baik disingkirkan saja. Baiklah, Rasmi. Ku beri kau kesempatan sekali lagi. Oh, terima kasih, Gusti. Terima kasih. Terima kasih atas kepercayaan Gusti Ramapati. Tapi untuk menjalankan rencana hamba ini, hamba membutuhkan bantuan seorang ahli. Seorang ahli? Iya, Gusti. Apa maksudmu? Hamba membutuhkan bantuan seorang ahli membuat ramuan daun-daunan. Kalau Gusti mengizinkan, sekarang juga hamba akan menemui tabib Ratanja. Ramapati terpaksa mengabulkan keinginan Rasmi. Rasmi dan Rakuti segera bergegas pergi. Mereka menyusuri lorong panjang di sebelah timur ruang tahanan. Kemudian mereka mengambil arah kiri menuju rumah kediaman Ratanja. Ratanja menerima dua orang sahabatnya di ruangan serambi depan. Begini, Ratanja. Kami datang kemari untuk mengemban tugas dari Gusti Ramapati. Sepertinya ada sesuatu yang sangat penting, Rasmi. Iya. Benarkah demikian? Kami ditugaskan mengorek keterangan seorang gadis yang sekarang ini meringkuk di ruang tahanan. Namanya Ayuwandira. Oh, Ayuwandira? Iya. Ada apa? Apa kau sudah kenal nama itu? Ah, tidak, Rakuti. Tapi nama itu kedengarannya aneh di telingaku. Ayuwandira. Apa benar sekarang ini dia dimasukkan ke ruang tahanan? Kita tidak perlu bicara soal Ayuwandira, Ratanja. Kami datang kemari untuk minta bantuanmu. Begini. Kami membutuhkan ramuan daun-daunan yang bisa membuat seseorang kehilangan kesadarannya. Dapatkah kau membuatnya? Ramuan daun-daunan? Iya. Kau seorang tabib. Dan konon kabarnya kau pernah belajar meramu obat dari Nyai Paricara di desa Pasuruhan 1. Kau pasti kenal bermacam-macam jenis daun. Mungkin jumlahnya sampai ratusan atau bahkan mungkin ribuan. Dan aku hanya membutuhkan satu jenis daun saja yang berkhasiat. Mungkin maksudmu aku harus membuat racun tidur? Oh tidak, bukan itu Ratanca, bukan racun tidur. Orang itu masih harus tetap terjaga, tapi sebagian kesadarannya hilang. Bagaimana? Kau pasti bisa buatnya. Sayang sekali Rasemi. Sepertinya tidak ada jenis daun-daunan yang bisa diramu untuk menghilangkan sebagian kesadaran orang. Oh, aku pernah mendengar cerita seorang rahib ya pada zaman dulu Ratanca. Cerita itu kuperoleh dari sebuah buku yang sudah kuno. Dalam buku itu dikisahkan ada seorang rahib yang mendapat hukuman berat dari teman-temannya. Rahib itu dikucilkan. Dia disekap di sebuah bangunan batu tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa seorang pun teman. Nah, suatu saat, karena kelaparan, rahib itu menjamret pucuk-pucuk daun yang tumbuh di sekitar bangunan. Kemudian dengan lahap dia memakannya. Dan apa akibatnya? Rahib itu menjadi seperti orang gila. Jika malam tiba dia menjerit-jerit, dia berteriak-teriak seperti dikejar hantu yang jahat. Dan akhirnya, rahib itu, ya, karena tidak tahan lagi, membunuh dirinya dengan membentur-benturkan kepalanya pada dinding batu. Begitulah kisahnya. Nah, kukira ada jenis daun-daunan seperti itu, Ratanca. Kukira kau mengenalnya, kecuali kau bermaksud tidak mau membantu kami. Sayang sekali, Rasemi. Aku belum pernah mendengar ada jenis daun seperti itu. Rasemi, kalau dia tidak bersedia, sudahlah. Kita pulang saja sekarang. Baiklah, Ratanca. Kalau memang kau tidak tahu tidak apa-apa, kami tidak akan memaksamu. Kami hanya ingin melaporkan apa yang kami peroleh dari sini pada Gusti Ramapati. Rasmi, tunggu dulu. Kalau memang kau belum kenal jenis daun itu, sudahlah. Nanti kau malah melakukan kesalahan. Tunggu dulu, Rasmi. Apa? Sepertinya aku pernah mendengar sebuah nama jenis daun. Kalau tidak salah, namanya daun sidem. Ya, daun sidem. Mungkin jenis daun ini bisa aku ramu dengan sidu. Sidu? Ya. Bukankah sidu minuman keras? Benar, Rakuti. Sidu adalah sejenis minuman keras. Sedangkan daun sidem, kalau tidak salah mempunyai khasiat membuat seseorang menjadi mengantuk. Tapi dia tidak bisa tidur. Dia hanya akan merasa kesepian dan tercekam. Hatinya menjadi gelisah. Nah, itulah yang kumaksudkan, Ratanca. Mungkin kau segera bisa mengerjakannya. Kau bisa menyuruh orang-orangmu untuk mencari daun sidem. Ingat, ingat, Ratanca. Kami tidak bisa menunggu terlalu lama. Baiklah, Rasemi. Kau boleh kembali lagi besok sore. Mudah-mudahan ramuan itu sudah siap. Tapi, aku tidak bisa menjamin hasilnya. Soalnya baru pertama kali aku membuat ramuan seperti yang kau inginkan. Rasemi dan Rakuti menemui Ratanca. Ratanca menerima mereka di ruangan depan. Rakuti segera menjelaskan maksud kedatangannya. Semula Ratanca mengaku tidak tahu menahu soal ramuan yang bisa membuat orang hilang kesadaran. Tapi setelah Rasemi dan Rakuti mengancam akan melaporkannya pada Sang Ramapati, akhirnya Ratanca buru-buru memperbaiki kata-katanya. Tunggu dulu, Rasemi. Kalau memang kau tidak tahu, sudahlah, Ratanca. Aku tidak apa-apa. Tunggu dulu. Aku pernah melihat satu jenis daun yang sangat langka. Oh. Daun itu kalau diramu dengan sidu, barangkali ramuan itu bisa menjadi ramuan seperti yang kau maksudkan. Sidu? Iya. Sejenis minuman keras maksudmu? Benar, Rakuti. Tapi terus terang, aku belum pernah membuat ramuan seperti ini. Barangkali ini untuk yang pertama kalinya. Kau perlu mencobanya, Ratanca. Dan ingat, ini adalah perintah Gusti Ramapati. Baiklah, Rasemi. Aku akan mencobanya. Kapan aku harus kembali lagi mengambil ramuan itu? Kau boleh kembali lagi besok sore. Aku akan berusaha mencari daun sidem. Mungkin besok sore aku sudah selesai membuat ramuan itu. Kau boleh mengambilnya. Baik, Ratanca. Besok sore aku akan datang lagi. Ras Rasemi dan Rakuti segera pergi meninggalkan rumah kediaman Ratanja. Ratanja masih duduk termangu di ruangan depan. Praharsini istrinya datang dan menghampirinya perlahan-lahan dari belakang. Ada apa, Kakang Ratanja? Biasa, Praharsini. Gusti Ramapati menyuruhku membuat ramuan daun-daunan. Iya, aku juga mendengar pembicaraan kalian itu. Ayu Andira. Apa, Kakang? Ayu Andira? Siapa Ayu Andira itu? Dulu, belasan tahun yang silam, bocah itu pernah tinggal di lingkungan istana ini. Dia tinggal di rumah Panglima Perang Majapahit yang ternama, Arya Kamandanu. Tentunya bocah itu sekarang sudah besar. Kakang, kau mempunyai hubungan apa dengan Ayu Andira itu? Ayu Andira adalah keponakanku sendiri, Prasini. Dia putri tunggal saudara angkatku. Kau pasti masih ingat siapa itu Nyai Paricara, yang dulu bernama Maisin. Ayu Andira adalah putri kakak Maisin. Tapi kau belum pernah menceritakan perihal gadis itu. Apakah dia cantik? Aku belum pernah melihatnya setelah dia menjadi besar. Dulu dia seorang bocah perempuan yang sangat lucu dan pemberani. Kasihan sekali. Mengapa dia harus ditangkap? Apa kesalahannya? Ditangkap, Kakang? Iya. Ayu Andira ditangkap? Benar. Menurut Rasemi, dia sekarang dimasukkan ke ruang tahanan. Dia dipaksa mengaku mempunyai hubungan dengan Cakradara dan Kuda Merta, dua orang kesatria pelarian dari pusat pendidikan calon tanda. Dia dipaksa mengatakan di mana tempat persembunyian dua orang pelarian itu. Tapi Ayu Andira menolak memberikan keterangan. Dan akhirnya aku juga yang menjadi korban. Apa maksud Kakang Ratanja? Mengapa kau harus menjadi korbannya, Kakang? Sekarang aku dipaksa membuat ramuan daun-daunan. Maksudnya supaya Ayu Andira kehilangan kesadaran, sehingga akhirnya dia mau mengaku. Praharsini, perasaan berdosa masih menghimpit jiwaku. Dan sekarang aku harus membuat ramuan lain untuk putri kakak Maisin. Sebenarnya aku tidak sanggup. Kakang, kau harus mengerjakan perintah itu. Aku tidak mungkin mencelakakan keponakanku sendiri, Praharsini. Tapi kau bekerja pada Gusti Ramapati. Kalau Gusti Ramapati menginginkan sesuatu, kau harus menurutinya. Kecuali kau ingin tidak dipakai lagi. Kau ingin dipecat dan diusir dari lingkungan istana ini. Sudahlah, Kakang Ratanja. Sekarang kau sudah menjadi seorang tabib istana. Kita harus mengabdi pada kerajaan. Kita harus bekerja sebaik-baiknya untuk Gusti Ramapati. Jangan sampai kita membuat beliau kecewa, Kakang. Kau bisa kan membuat ramuan itu? Aku belum pernah mencobanya. Aku tidak tahu akibat yang bisa ditimbulkan kalau seseorang minum ramuan itu setiap hari. Nah, kalau begitu, kau harus mencobanya. Ini juga merupakan pengalaman barumu, bukan? Aku takut, Praharsini. Aku takut pengaruh ramuan itu membahayakan keselamatan Ayu Andira. Kakang, kau harus lebih takut pada Gusti Ramapati, bukan dia. Praharsini berusaha membujuk agar suaminya melaksanakan tugas dengan baik. Malam itu Ratanja hampir tidak tidur. Dia terbaring dengan gelisah. Pagi segera tiba. Seharian Ratanja dengan ditemani beberapa orang pembantunya berusaha mencari daun sidem. Akhirnya dia memperoleh juga daun yang dimaksudkan. Ratanja segera bekerja membuat ramuan. Sore harinya, Rasemi dan Rakuti datang. Mereka langsung duduk di serambi depan, menunggu. Tak lama kemudian Ratanja keluar membawa sebuah poci besar. Bagaimana Ratanja? Kau sudah selesai membuat ramuan itu? Mudah-mudahan saja ramuan ini tidak berbahaya. Ingat, Ratanja, kita tidak bermaksud membunuhnya. Iya, kita hanya ingin mengorek keterangan dari mulutnya. Ramuan ini tidak akan membunuh siapa-siapa. Lihatlah, Rasemi. Inilah daun yang kumaksudkan. Daun sidem. Daun ini memang sangat langka. Dan untung sekali aku masih dapat menemukannya. Daun ini jika ditumbuk akan mengeluarkan lendir berwarna kuning. Lendir itulah yang berkhasiat menghilangkan kesadaran seseorang. Dan ini, lihatlah. Aku sudah mencampur lendir daun sidem dengan secangkir sidu. Mudah-mudahan saja hasilnya memuaskan. Ya, baiklah Ratanja. Terima kasih karena kau sudah membantu kami. Kau tidak perlu memberinya terlalu banyak. Sedikit-sedikit saja. Campur ramuan ini dalam minuman ataupun makanan. Seberapa banyak campurannya, Ratanja? Jangan terlalu banyak, Rakuti. Sebab kalau terlalu banyak, dia akan tidur pulas. Daun sidem ini sebenarnya sangat ampuh untuk membuat racun tidur. Nah, kalian bisa membawanya sekarang. Sekali lagi terima kasih, Ratanja. Sekarang kami minta diri. Ayo, Rakuti. Ratanja, kami pergi dulu. Silakan, Rakuti. Rasmi dan Rakuti bergegas pergi membawa ramuan daun-daunan hasil ciptaan Ratanja. Ratanja kembali duduk termangu di serambi depan rumahnya. Kau masih memikirkan Ayuandira, keponakanmu itu, Kakang? Ayuandira. Mudah-mudahan saja bocah itu selamat. Kasihan sekali dia. Kalau dia tidak melakukan kesalahan, prajurit-prajurit Majapahit pasti tidak akan menjebloskannya ke ruang tahanan, kan? Prarsini, kadangkala kita bingung menentukan mana yang salah dan mana yang benar. Kita belum tahu apa yang dilakukan Ayuandira, sehingga dia ditangkap prajurit-prajurit Majapahit. Kakang, kalau dia tidak melakukan kesalahan, lalu mengapa harus ditangkap? Sudahlah, Prarsini. Aku tidak mau bicara soal ini. Kita seringkali tidak sependapat. Apa yang kuanggap benar, seringkali kau anggap salah. Dan apa yang kuanggap salah, sebaliknya kau benarkan. Sudahlah, Prarsini. Mudah-mudahan saja Ayuandira segera dibebaskan. Mudah-mudahan saja bocah itu selamat. Setelah memperoleh ramuan dari Ratanja, Rasmi dan Rakuti mengumpulkan beberapa orang prajurit, dan mereka bersama-sama bergegas menuju ruangan tahanan. Rasmi memberikan isyarat agar seorang prajurit membuka pintu ruang tahanan. Ayuandira, Ayuandira, bangunlah. Ada apa, Rasmi? Rupanya kau tidur, Ayuandira. Kau tidur, Ayuandira. Bagus kalau kau bisa tidur. Aku mengantuk sekali. Aku bisa terlelap sebentar. Ada apa? Apa kalian mau membawaku menemui Algojo Laki? Oh, tidak, tidak. Kau tidak perlu merasa takut. Kami tahu sekarang bahwa kau tidak bisa ditakut-takuti seperti itu. Lalu, mengapa kalian datang kemari? Malam ini kau akan dipindahkan ke ruangan lain, Ayuandira. Mudah-mudahan kau senang di tempatmu yang baru. Ruangan ini kecil dan udaranya pengap. Nah, barangkali di tempat yang baru nanti kau akan lebih segar. Kau bisa bernafas lebih baik. Aku menurut saja, Rasemi. Kalian tahu, tubuhku sangat lemah. Tenagaku belum pulih kembali. Ayo, ikut kami sekarang, Ayu. Ayuandira melangkah perlahan-lahan mengikuti Rasemi dan Rakuti. Setelah mereka pergi, seorang prajurit Majapahit kembali menutup pintu ruang tahanan. Dengan tangan-tangan diikat, Ayu Wandira dibawa pergi. Dia naik di atas punggung kuda bersama Rakuti. Mereka berkuda meninggalkan Istana Majapahit menuju ke arah selatan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.